Konsultasi Syariah. Hukum jual beli dengan anak SD. Pertanyaan, apakah jualan di SD sah atau tidak karena konsumennya belum baligh? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Allah mengajarkan agar orang yang menjaga harta orang lain yang mentalnya kurang untuk tidak menyerahkan harta itu kepadanya, karena dikhawatirkan tidak dimanfaatkan dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tu'tus sufahaa amwaalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa." Yang artinya, janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang dalam kekuasaanmu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Quran Surat An-Nisa ayat 5. Dalam ayat ini, Allah melarang memberi kebebasan orang yang bodoh untuk menggunakan hartanya. Inilah yang melandasi adanya sebagian orang yang dilarang bertransaksi, baik karena dia masih kecil, atau karena gila, atau karena akalnya yang tidak sempurna. Karena itu, di antara syarat keabsahan jual-beli adalah pelaku harus orang yang memahami akad yang dia lakukan, sementara anak kecil yang belum baligh umumnya tidak memahaminya. Apakah dilarang secara total? Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Pertama, anak kecil dilarang melakukan transaksi secara total. Ini merupakan pendapat Syafi'iyah. An-Nawawi mengatakan, tentang pendapat para ulama mengenai jual-beli anak kecil yang sudah tamyiz, telah kita sebutkan bahwa madhab kami, jual-beli itu tidak sah, baik diizinkan wali maupun tidak diizinkan wali. Ini merupakan pendapat Abu Thawr. Kedua, anak kecil boleh bertransaksi untuk objek yang nilainya kecil dan dengan izin wali. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Imam Ahmad, dan Ishaq bin Rahuyah. An-Nawawi melanjutkan, sementara Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Ahmad, dan Ishaq, anak kecil boleh bertransaksi jual-beli dengan izin walinya. Dari Abu Hanifah terdapat riwayat, boleh bertransaksi tanpa izin, tetapi keabsahannya menunggu persetujuan wali. Ibnul Mudhir mengatakan, Ahmad dan Ishaq membolehkan bertransaksi untuk objek yang murah tanpa izin. Ibnu Qudamah mengatakan, transaksi jual-beli yang dilakukan anak kecil yang sudah tamyiz hukumnya sah, selama diizinkan wali, menurut salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dan ini merupakan pendapat Abu Hanifah. Ibnu Qudamah menyebutkan dalilnya, yaitu riwayat Abu Darda, bahwa beliau pernah membeli burung kecil milik seorang anak, lalu dilepaskan, sebagaimana yang disebutkan Ibnu Abi Musa. Dan pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini adalah pendapat kedua. Bertransaksi jual-beli dengan anak kecil hukumnya sah dengan dua catatan. Pertama, objek yang ditransaksikan nilainya kecil, seperti jajanan atau mainan murah. Bahkan sebagian ulama menyebutkan akadnya sah meskipun belum tamyiz. Kedua, di bawah pengawasan walinya. Yang dimaksud wali adalah semua pihak yang merawat si anak, baik orang tuanya atau keluarga lainnya. Sehingga transaksi dengan anak SD hukumnya sah. Demikian, Allahu a'lam.